selamanya. Berpuluh-puluh cobaan hadir mengganggu cinta kita, hampir saja ku tak sanggup. Bisa terlewati, cinta adalah sabar. Harus sabar karena kita cinta. Cinta adalah sejiwa, meski kita tak senyawa. Kita selalu merindukanmu dimanapun kau berada. Apa? Berubahlah lebih baik demi takdir kita berdua. Ku jaga takdirku. Apa?